إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جماعة سكريان hari ini kita berada di hari ke-14 dari bulan Ramadhan. Bulan yang menuntut kesabaran penuh dari kita untuk menjalaninya. Dan alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk saling at-tawasi bil haqq, saling berwasiat menasihati dengan kebenaran, wal khair dengan kebaikan, sebagai upaya real kita untuk meraih ridha Allah, cinta Allah, dengan harapan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jannah, dalam surga-Nya. Yang hal itu hanya bisa dicapai dengan syarat beriman dan beramal saleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah, konsisten, konsekuen di atas syariat Allah. Dan itu semua hanya bisa dicapai dengan kesabaran. Oleh karena itu pada kajian kita kali ini kita mengangkat tema meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran melalui momentum Ramadan yang merupakan bulan as-sabr, bulan kesabaran. Ya ibadallah, jamaah sekalian, kita sebagai selaku hamba Allah Subhanahu wa taala tidak bisa lepas dari hukum Allah. Kita semua diatur oleh hukum Allah. Satu-satunya hukum yang berlaku adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan bagian dari tauhid rububiyah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani wujud Allah, dirinya, zat-Nya yang ada di atas arsy, di atas seluruh makhluk, terpisah dari makhluk. Ar-Rahman wa 'ala al-'arsy istawa. Kemudian kita mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu-satunya Rabb alam semesta, yakni satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta ini. Mengatur alam semesta ini dengan hukum-hukumnya. Kemudian mengimani tauhid uluhiyah. Allah satu-satunya al-ilahul haq, satu-satunya Tuhan, sesembahan yang benar. Selain Allah, jika dipertuhankan begitu banyak. Mengimani Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya yang maha sempurna dirinya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kita kembali kepada tauhid rububiyah tadi, bahwa Allah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Mengatur alam semesta ini dengan hukum-hukumnya. Innal hukmu illa lillah, kata Allah SWT. Innal hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Hukum Allah subhanahu wa ta'ala ada dua. Hukum Allah subhanahu wa ta'ala ada dua. Hukum yang pertama adalah hukum takdir. Hukum takdir yang disebut dengan hukum qadari kauni. Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan segala sesuatu di alam semesta ini. Proses apapun yang terjadi, peristiwa apapun yang terjadi, tidak ada yang keluar dari ketetapan hukum takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat-nikmat yang kita rasakan maupun musibah-musibah yang menimpa kita, yang menyakitkan kita, yang menyusahkan kita, semua itu adalah ketetapan hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah takdirkan. Dan tidak ada makhluk yang bisa menghindar dari hukum ini. Tidak ada yang bisa keluar lepas dari hukum ketetapan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kita berikhtiar, bagaimanapun kita berupaya, jika itu sudah ditakdirkan, maka mesti mengenai kita. Suatu nikmat atau musibah, jika sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditetapkan hukumnya oleh Allah, nikmat itu kita dapatkan atau musibah itu kita rasakan, maka mesti mengenai kita. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menetapkan hukum itu mengenai kita, maka tidak akan menimpa kita. Bagaimanapun ya upaya, tetap tidak akan menimpa kita. Tidak ada yang bisa lepas dari ini takdir. Hukum ketetapan Allah berupa takdir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha bijak dalam menetapkan hukum-hukum takdirnya. Yang kedua, hukum syar'i, hukum dini, yaitu hukum syariat, hukum agama. Allah subhanahu wa ta'ala mengatur kehidupan hamba-hambanya dengan hukum-hukum syariat, dengan diutusnya para nabi dan rasul, dengan diturunkannya kitab-kitab suci, dan kita meyakini bersama nabi rasul yang terakhir penutup seluruh nabi dan rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kitab suci Al-Qur'an, bersama dengan itu hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang diwahyukan kepadanya bersama Al-Quran yang berisi syariat Islam yang menghapus seluruh syariat-syariat para nabi dan rasul yang pernah ada sebelumnya. maka siapapun yang beriman dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia akan selamat. Siapapun yang keluar dari syariat ini dia akan celaka. Terkait dengan hukum syariat, maka bisa saja seseorang melepaskan diri. Bisa saja seseorang keluar dan membangkang, menentang sesuai dengan pilihannya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Masing-masing memilih. Namun, barang siapa ingin selamat, hendaknya mengikuti hukum syariat Allah SWT. Jika tidak akan celaka. Namun kami ingin menjelaskan bahwa terkait hukum syariat banyak hamba-hamba Allah yang keluar dari ini. Banyak yang mengkufuri Allah, banyak yang menentang Allah dan Rasul, banyak yang mengkufuri, banyak yang berbuat kekufuran, kekafiran, kesyirikan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang berbuat dosa-dosa, banyak yang berbuat maksiat-maksiat, kemungkaran-kemungkaran. Dan itu semua menyalahi hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa ingin selamat dunia akhirat, hendaknya dia tunduk patuh mengikuti seluruh hukum Allah. Adapun hukum takdir jelas. Ya. Suka atau tidak, mau atau tidak mau, mesti kita jalani hidup ini dengan hukum takdir Allah. Kita tidak bisa keluar dari itu. Apapun yang Allah kehendaki, yang Allah takdirkan, mesti terjadi. Hukum syariat Allah Subhanahu wa taala wajib kita patuhi dan kita tunduk kepadanya. Dan ini membutuhkan kesabaran. Hanya orang yang bersabar yang bisa menjalani hukum takdir Allah dan hukum syariat Allah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat-nikmat, keumuman orang yang namanya nikmat sesuatu yang disukai, menyenangkan. Ya, itu pun banyak orang yang tidak bisa bersyukur. Tetapi ketika datang musibah, dibutuhkan kesabaran. Bersabar menerima musibah. Bersabar menjalani hukum takdir Allah berupa musibah. Nah, terkait dengan hukum syariat Allah, dalam menjalankan syariat Allah butuh kesabaran. Jika tidak sabar, tidak bisa menjalani syariat Allah SWT. Hukum syariat Allah SWT ada yang bersifat kewajiban, perkara wajib. Jika kita kerjakan, dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa dan terancam hukuman dari Allah, adab dari Allah. Kebalikannya adalah perkara yang haram, yang Allah haramkan. Jika ditinggalkan, tentunya karena Allah ya, karena panggilan iman, ditinggalkan maka berpahala. Jika dilanggar, dosa dan terancam hukuman adab dari Allah SWT. Untuk mengerjakan kewajiban, terus istiqomah menjalankan kewajiban, terus istiqomah menjauhi perkara yang diharamkan, ini butuh kesabaran. Orang yang tidak bisa bersabar, dia akan bisa saja suatu saat dia meninggalkan kewajiban, suatu saat dia mengerjakan perkara yang haram jika tidak bisa bersabar menjalani. Begitu pula hukum yang berupa hukum yang sifatnya sunnah mustahab, yang dijanjikan pahala jika dikerjakan, meskipun jika ditinggalkan tidak berdosa. Sebaliknya perkara yang makruh, yang dijanjikan jika ditinggalkan dapat pahala, jika dikerjakan tidak berdosa. Ya, ini penyempurna. Ini penyempurna. Itu juga membutuhkan kesabaran. Namun yang pertama, yang perkara wajib dan haram ini, ya, kewajiban-kewajiban syariat wajib dijaga. Keharaman-keharaman yang Allah haramkan wajib dihindari. Ini membutuhkan kesabaran. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perintah kepada nabi juga perintah kepada umatnya, untuk kita semua. Dalam Al-Qur'an pada dua ayat Allah berfirman, fasbir li hukmi rabbik. Fasbir li hukmi rabbik. Oleh karena itu bersabarlah kamu wahai Muhammad, Nabi alaihi salatu wassalam, terhadap hukum Rabbmu. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk bersabar terhadap hukum Allah. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum takdir dan hukum syariat. Oleh karena itu, ketika ulama berbicara masalah sabar, ulama menjelaskan bahwa sabar itu terbagi menjadi dua. Sabar itu ada dua macam secara globalnya. Kemudian rinciannya bisa menjadi tiga. Sabar yang pertama adalah sabar dalam menjalani hukum takdir. Ketika Allah menakdirkan kita terkena musibah, kita harus sabar. Kita harus sabar. Dengan sabar kita beruntung. Di samping yang namanya musibah adalah kafarah, penghapus dosa, kesalahan, pencuci dosa kesalahan seorang muslim, juga ada pahala dengan bersabar. Kemudian yang kedua, bersabar menjalani hukum syariat Allah. Bersabar menjalani hukum syariat Allah. Jika ini dirincikan menjadi dua, sudah dijelaskan tadi bahwa ada beberapa macam hukum dalam syariat. Ya, yaitu bersabar menjalankan kewajiban sholat lima waktu. Ya, jika laki-laki utamanya berjamaah di masjid kecuali ada udzur. Ya, dengan khilaf yang ada di antara ulama, dengan perbedaan pendapat di antara ulama, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan mustahab. Yang jelas 27 derajat dibandingkan sholat sendiri dulu. Ya. Puasa Ramadan sekarang ketika bulan Ramadan, menunaikan zakat bagi orang yang memiliki harta zakat dan terpenuhi syarat-syarat, ya, untuk dikeluarkan zakat. Dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, kewajiban berhaji bagi yang mampu sekali seumur hidup, kewajiban berumrah sekali seumur hidup bagi yang mampu. Yani menurut pendapat yang terkuat, umrah wajib. Dan ada yang mengatakan mustahab, tapi yang kuat wajib. Ada dalil yang hadis yang sahih yang menunjukkan itu. Dan kewajiban-kewajiban yang lain. Bersabar mengerjakan itu sesuai dengan kemampuan. Attaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai kemampuan kalian. Dan yang namanya bertakwa sesuai kemampuan menjalankan kewajiban, ada tahapan-tahapannya. Contoh, ketika kita tidak mampu sholat berdiri karena sakit, maka sholat duduk. Jika tidak mampu sholat duduk, sholat berbaring, dan seterusnya. Fattakullah nasabatu. Yang jelas harus bersabar, dijalani sesuai dengan kemampuan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, datang apa yang aku berikan kepada kalian, laksanakan sesuai kemampuan kalian, kata Nabi SAW. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh, apa saja yang datang dari Rasul kepada kalian, ambil, kerjakan. Dan yang ketiga yaitu bersabar menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang diharamkan ini godaannya kuat. Godaannya kuat. Godaan dari luar, dari bisikan-bisikan godaan-godaan syaitan. Kemudian hawa nafsu dari dalam, syahwat. Butuh kesabaran untuk mengatasi, untuk mengalahkan itu semua. Agar kita tetap menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perkara yang haram tidak ada istilah saya tidak mampu. Itu tidak ada istilah saya tidak mampu, tidak berlaku. Ya. Tidak ada istilah tinggalkan hal yang haram sesuai kemampuan. Yang ini saya sudah mampu tinggalkan, yang ini belum. Tidak. Yang jelas, jika perkara yang haram dikerjakan, berdosa. Jika tidak bisa bersabar menyabarkan diri untuk menghindarinya, maka berdosa. Nabi alaihissalam mengatakan, "Wa ma nahaitukum anhu fantahu." Apa yang aku larang, berhenti. Nabi tidak mengatakan berhenti sesuai kemampuan, tidak. Hadisnya Nabi mengatakan, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan, jalani sesuai kesanggupan, kemampuan. Terkait larangan, Nabi mengatakan, "Wa ma nahaitukum anhu fantahu." Apa yang aku larang, hentikan. Nabi tidak mengatakan hentikan sesuai kemampuan, tidak. Tapi katakan hentikan. Tidak bisa beralasan saya tidak mampu. Karena itu mesti mampu. Yang masalah adalah hawa nafsu, syahwat, kemudian tidak sabar, ya, dan tidak menghadapi godaan syaitan untuk berbuat maksiat. Barakallahu fiik. Tiga ini adalah penjabaran dari sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan, yang disebut takdir buruk berupa musibah. Kemudian sabar dalam menjalani hukum syariat, kewajiban, melaksanakan kewajiban dan menghindari keharaman, menghindari maksiat. Inilah jenis-jenis sabar. Semuanya terangkum di sini. Apabila seseorang sabar dalam dua perkara ini, secara rincinya tiga perkara ini, maka dia sukses. Itu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan perintah untuk kita semua pada dua ayat dalam Al-Quran, fasbir li hukmi rabbik. Fasbir li hukmi rabbik. Jamaah sekalian, kita mendapatkan ada beberapa ayat, ya, ada dua ayat dalam Al-Quran yang akan disebutkan memerintahkan kepada kita untuk menolong diri-diri kita dengan sabar. Agar kita menolong diri-diri kita ini, membantu diri-diri kita ini menjalani hidup ini. Ya, hidup ini adalah takdir Allah dan hukum syariat Allah. Hukum takdir Allah dan hukum syariat Allah. Kita menolong diri-diri kita, membantu diri kita untuk menjalani hukum-hukum itu semua. Mengarungi kehidupan ini dengan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, tolonglah diri-diri kalian dengan kesabaran dan dengan salat. Ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tolonglah diri-diri kalian dengan sabar dan salat. Dengan dua perkara, sabar dan salat. Pada urutan pertama, sabar. Tolong diri kalian dengan sabar. tanpa kesabaran kita tidak akan bisa menjalani hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu semua. Hanya dengan kesabaran. Nah, terutama di bulan Ramadan ini, ya, ini adalah momentum untuk melatih diri meraih kesabaran, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang as-sabirin, orang-orang yang sabar. Nabi alaihi salatu wassalam telah menamakan bulan Ramadan dengan bulan kesabaran. Telah datang beberapa hadis. Telah datang beberapa hadis dalam hadis. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر. Hadith ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Dan ada beberapa hadith yang lain yang semakna dengan ini memiliki kelemahan, tapi saling menguatkan dengan hadith. Dan hadith ini sendiri sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Syahrus sabr, kata Nabi, bulan kesabaran. Bulan kesabaran yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Bulan kesabaran yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Berpuasa sebulan penuh di bulan kesabaran itu syahrus sabr, bulan Ramadan. Ditambah thalathatu ayyamin min kulli syahr, berpuasa 3 hari setiap bulan, puasa sunnah 3 hari setiap bulan. Ya, ada anjuran berpuasa di ayyamul bidh 13, 14, 15. Jika itu luput, enggak masalah di hari apapun. Ya, dari satu bulan itu, yang penting 3 hari. Dan Nabi SAW melakukan itu. Dan masuk dalam hadis ini. Yakni 3 hari dalam sebulan. Kapan saja, jika luput di pertengahan bulan, bulan-bulan purnama 13, 14, 15, jika itu luput, maka di hari apa saja, puasa sunnah. Yang namanya satu kebaikan minimal ganjarannya 10. Al-hasanatu bi asri amthaliha. Jadi 3 kali 10, 30. Jadi jika setiap bulan berpuasa 3 hari, ya, maka 11 bulan di luar Ramadan itu bernilai sebulan semuanya, karena 3 kali 10 30, bagaikan satu bulan. Ditambah Ramadan yang disebut bulan kesabaran, berarti seakan berpuasa setahun penuh. Ditinjau dari segi nilai pahala, seakan berpuasa setahun penuh. Adapun berpuasa setahun penuh, yakni benar-benar berpuasa, tiap hari puasa, tidak pernah berbuka, maka itu dilarang. Itu diharamkan. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma dilarang oleh Nabi melakukannya. Puncak-puncaknya jika mau adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka, sepanjang tahun dalam setahun. Ya, adapun tiap hari puasa dalam setahun penuh, maka itu dilarang. Tetapi ada solusinya. Berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, bersabar menjalani puasa di bulan Ramadan sebulan penuh, kemudian setiap bulan 3 hari berpuasa sunnah, ya. Hitungannya tadi sudah dijelaskan. Kata Nabi, kasyamid dar itu bagaikan berpuasa setahun penuh. Masya Allah. Kita kembali, as-syahir yang kita inginkan dari hadis ini, Nabi menamakan bulan Ramadan dengan bulan kesabaran. bulan kesabaran. Karena puasa Ramadan mencakup tiga macam kesabaran tadi. Mencakup tiga jenis kesabaran yang telah dijelaskan tadi. Mari kita perhatikan, pelajari satu persatu kesabaran ini. Pertama, ya, menjalani puasa Ramadan dalam rangka melaksanakan kewajiban. Ya, puasa Ramadan hukumnya wajib. Maka menjalankan puasa Ramadan artinya menjalankan kewajiban. Bersabar menjalankan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala berupa kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Ini kesabaran yang pertama. Kesabaran yang kedua, menjalani puasa Ramadan, puasa artinya al-imsak, at-ta'abbud ila Allah, beribadah kepada Allah, bil imsak, dengan imsak menahan diri an sa'iril mukhaffirat, dari seluruh pembatal-pembatal puasa. Dari seluruh pembatal-pembatal puasa, min thulu'il fajri, dari terbitnya matahari waktu salat subuh, ila ghurubish syams, hingga terbenamnya matahari waktu berbuka. Nah, pembatal-pembatal puasa ini adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah selama berpuasa, yang wajib dihindari mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari waktu berpuasa. Meskipun pada asalnya pembatal-pembatal itu sebenarnya pada asalnya adalah hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, namun ketika seseorang menjalani puasa dalam rangka beribadah mendekatkan diri kepada Allah, menjadi haram atasnya karena sebagai pembatal. Di malam harinya halal, tetapi mulai puasa, mulai start puasa, haram. Di samping itu, di samping pembatal-pembatal puasa itu, juga menghindari segala perkara haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama berpuasa, meskipun itu bukan pembatal puasa. Jadi kesimpulannya, meninggalkan perkara haram ketika berpuasa itu ada dua macam. Klasifikasinya dua. Yang pertama, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah sebagai pembatal-pembatal puasa, jika dilanggar tanpa udzur, maka berdosa, melakukan dosa besar, melakukan kefasikan, ya, dan puasa batal. Yang kedua, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara haram yang haram di luar puasa maupun dalam puasa. Ucapan dusta, ya, sumpah palsu, menipu, menyakiti orang lain, mencaci maki, menyakiti orang lain, mengganggu, memukul, dan seterusnya. Di luar puasa maupun dalam puasa haram. Dan itu tidak membatalkan puasa. Jika itu terjadi saat berpuasa, pelakunya berdosa, tetapi puasanya tidak batal. Hanya saja mempengaruhi pahala puasa. Ya. Yang pertama yang merupakan pembatal-pembatal puasa, makan, minum, dan yang semakna dengannya, dan masalah-masalah ini telah kami sampaikan pada kajian sebelumnya. Dan yang ketiga adalah, ya, yang ketiga adalah syahwat kemaluan. Syahwat kemaluan. Nah, makan dan minum itu adalah syahwat perut. Dan pembatal puasa yang ketiga yaitu berhubungan, ya, hubungan suami istri di bulan Ramadan saat berpuasa, itu syahwat kemaluan. Syahwat itu terangkum dalam dua, syahwat perut dan syahwat kemaluan. Syahwat perut dan syahwat kemaluan. Syahwat perut jalurnya makan dan minum. Syahwat kemaluan, ya, itu tadi. Nah, pembatal-pembatal puasa di saat berpuasa itu meliputi syahwat perut dan syahwat kemaluan. Makan minum syahwat perut, kemudian berhubungan syahwat kemaluan. Ya, ini membutuhkan kesabaran. Ini membutuhkan kesabaran. Kita dilatih dengan puasa untuk bersabar mengekang syahwat. Barang siapa berhasil dalam kehidupannya menjaga diri dari syahwat perut, yaitu makan minum, dan syahwat kemaluan yang terlarang, yang melampaui batas aturan syariat, maka dia telah sempurna. Itulah sebabnya datang hadis mengatakan idza tazawwaja ar-rajul faqad istakmala nisfal iman. Apabila seseorang menikah, dia telah menyempurnakan setengah keimanan. Faham enggak makna hadis ini? Jika seseorang menikah, dia telah menyempurnakan setengah keimanan, tersisa setengah. Setengahnya dia sudah terjaga. Apa maksud hadis ini? Perhatikan. Ya. Ujian dalam kehidupan ini yang wajib dihadapi dengan iman adalah syahwat kemaluan dan syahwat perut. Ya. Orang-orang terjerumus, ada yang terjerumus dalam syahwat perut, makan minum perkara yang haram. Baik zatnya, makanannya, minumannya haram, atau cara menghasilkannya haram. Tidak mampu bersabar. Ada orang-orang yang terjerumus dalam syahwat kemaluan, berzina. Ya, misalkan. Nah, ketika seseorang menikah, maka syahwat kemaluannya tersalurkan dengan cara yang halal. Ya, bersama istrinya. Maka syahwat kemaluannya tertangani, setengah tertangani, tersisa setengah, yaitu syahwat perut. Oleh karena itu Nabi mengatakan barang siapa menikah, dia telah menyempurnakan setengah keimanan. Falyattaqilla fi nisfil baqi, kata Nabi, hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada setengah yang tersisa. Setengah yang tersisa yaitu syahwat perut. Jadi subhanallah, jika kita perhatikan puasa ini, kita di sini digembleng, dilatih untuk bersabar dalam mengekang syahwat yang terlarang, syahwat perut dan syahwat kemaluan. Ya. Yang ini apabila dilanggar berdosa, puasa batal, ya, dan khusus hubungan suami istri, ya, ini paling berat, ada kafarah. Kemudian jenis keharaman yang kedua yang wajib dihindari saat berpuasa adalah seluruh perkara-perkara yang haram, ucapan dan perbuatan yang haram berupa maksiat, dusta dan yang lainnya. Perkara-perkara yang haram ini wajib kita hindari, baik kita berpuasa maupun tidak berpuasa di luar Ramadan. Oleh karena itu bukan termasuk pembatal puasa, karena tidak dilarang khusus saat berpuasa saja. Makanya jika ada yang bertanya, kenapa bisa berdusta misalkan, dan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya, itu dosa, maksiat. Kenapa tidak membatalkan puasa? Dalam arti, puasa sah, zimmah tanggung jawab seseorang melaksanakan kewajiban berpuasa terlaksana, meskipun dia melakukan maksiat-maksiat itu. Jawabannya karena maksiat-maksiat itu dilarang secara umum saat puasa dan saat tidak berpuasa. Bukan perkara yang khusus dilarang saat berpuasa. Jadi bukan pembatal puasa. Beda dengan makan, minum, syahwat perut, kemudian berhubungan suami istri, syahwat kemaluan di siang hari Ramadan, di saat berpuasa. Itu adalah larangan khusus saat berpuasa. Ketika tidak berpuasa halal, di malam harinya halal, saat berpuasa haram. Karena itu dijadikan sebagai pembatal-pembatal puasa. Khusus saat berpuasa saja dilarang, maka itu membatalkan jika dilanggar. Adapun selain itu, maksiat, tapi memang ya bukan hanya dilarang saat berpuasa. Jika dilanggar maka berdosa. Puasa tetap sah, tetapi pahalanya ya, pahalanya yang terganggu, tidak sempurna pahalanya. Oleh karena itu Nabi alaihissalam bersabda, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan haram lainnya, tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan yang haram, maka Allah tidak menyukai orang itu meninggalkan makan dan minumnya saat berpuasa. Karena bukan semata kita itu disuruh meninggalkan makan dan minum, tujuannya hanya untuk semata kita menderita lapar, minum. Bukan itu tujuannya puasa. Tujuannya adalah supaya kita bertakwa. Kita digamblan dengan itu untuk meninggalkan maksiat, apa yang dilarang. Lihatlah, tadinya itu halal, di malam hari halal, di luar puasa halal. Kita menyalurkan syahwat perut kita dan saat kemaluan kita dalam koridor-koridor syariat, halal. Tapi saat berpuasa diharamkan agar kita bertakwa, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hal-hal yang lain selain itu yang diharamkan, maksiat-maksiat, hindari. Makanya Nabi mengatakan Allah tidak menyukai seseorang hanya meninggalkan makan dan minum saat berpuasa. Kemudian dosa, maksiat, dusta, caci maki, pertengkaran dan yang lainnya jalan terus, Allah tidak suka. Ya. La'allakum tattaqun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya apa? Agar kalian menjadi orang bertakwa. Takwa itu melaksanakan kewajiban, meninggalkan keharaman berdasarkan ilmu dan keikhlasan. Itu takwa. Jadi jangan sampai bersabarnya setengah-setengah. Ya, bersabar dari sisi pembatal puasa, tapi maksiat yang lain jalan terus. Ya, puasa sah, tanggung jawab lepas, tapi nilainya, pahalanya bagaimana? Ini yang dipertanyakan. Jangan sampai masuk dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Rubba sha'imin hamduhu min siyamihi al-ju' wal-'atash." Ada orang yang berpuasa, bagian yang dia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan haus, tidak ada pahalanya sama sekali. Boleh jadi seseorang berpuasa, maksiatnya jalan, kemungkaran tetap jalan, maksiat ini, kemungkaran ini, itu, akumulasi seluruh maksiat-maksiat itu saat dia berpuasa, ternyata dosanya sebanding dengan pahala puasanya, seakan-akan dia tidak dapat pahala akhir. Ya, makanya Nabi mengatakan demikian. Jadi ini semua butuh kesabaran. Ini kesabaran terkait dengan menghindari hal-hal yang diharamkan selama berpuasa. Yang ketiga, kesabaran saat berpuasa meliputi pula kesabaran menjalankan takdir Allah. Karena ketika kita berpuasa, maka kita berjalan di atas takdir Allah. Yang namanya puasa akan lapar, akan haus. Yang namanya lapar, haus itu penderitaan. Bayangkan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Biasanya saat kita tidak berpuasa, berapa kali makan? Berapa kali minum? Saat berpuasa, rentang waktu itu kita menderita lapar dan haus. Namun kita jalani, itu takdir. Ya, dan itu konsekuensinya tubuh lemah. Tubuh lemah. Itu sudah konsekuensi. Dan itu penderitaan juga. Namun itu takdir yang harus kita jalani saat kita berpuasa. Kita harus sabar. Sabar menderita lapar, sabar menderita haus, sabar menderita lemasnya tubuh, lemahnya tubuh. Ini sabar dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita lemah, kita lemas, kita juga tetap melaksanakan sholat lima waktu. Ya, kita tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Bisa dibayangkan tingginya kesabaran saat bulan Ramadan. Kita menahan, menderita lapar, haus, tubuh lemah, tubuh lemas. Ya, tetap menjalankan pekerjaan. Tetap bekerja untuk mencari rezeki, untuk menafkahi diri kita atau keluarga, bersama keluarga jika ada keluarga. Dan itu kewajiban, tetap kita jalani meskipun kita puasa. Dan puasa juga tetap kita jalani, tidak kita batalkan puasa kita. Dalam keadaan kita sudah lemah, itu kesabaran yang tinggi. Dalam keadaan seperti itu, sholat di waktu tetap dijaga, kewajiban-kewajiban tetap dijalankan. Ya, tetap dijalankan semuanya. Jika kita tergembleng dengan ini, keluar dari Ramadan, ya, sukses melewati kesabaran-kesabaran ini, bisa kita bayangkan keluar dari Ramadan, di luar Ramadan akan tegar. Sudah terlatih kesabarannya. Ya, terlatih kesabarannya. Dan dalam momentum Ramadan ini kita dilatih, digembleng oleh Allah untuk bersabar dalam menjalani syariat. Allah Subhanahu wa taala juga menolong kita dengan mengkondisikan Ramadan sedemikian rupa sehingga kita terdukung untuk sabar. Coba perhatikan, kita tahu bersama hadis-hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan di luar Bukhari Muslim mengabarkan dari malam pertama Ramadan dan seterusnya sampai akhir Ramadan, pintu-pintu surga yang jumlahnya 8 dibuka. Sebaliknya pintu-pintu neraka yang jumlahnya 7 ditutup. Pentolan-pentolan, komandan-komandan, pimpinan-pimpinan setan dari kalangan jin diborgol. Tidak semuanya. Prajurit-prajuritnya tetap berkeliaran, tetap menggoda Bani Adam. Tetapi bisa kita bayangkan, jika komandan-komandannya, pimpinan-pimpinannya, ya, yang tentunya mereka ahli-ahli strateginya dalam membuat manuver-manuver, godaan-godaan kepada Bani Adam, itu sudah diborgol, tidak bisa bergerak, tidak bisa berkeliaran. Tersisa prajurit-prajuritnya, berarti kan manuver-manuver setan dalam menggoda Bani Adam selama bulan Ramadan itu tentunya melemah. Sehingga ya. Sehingga kondisi ini mendukung kita untuk bisa lebih bersabar menghadapi ini di bulan Ramadan. Nah, di luar Ramadan kembali dilepas mereka, tentunya godaan meningkat. Namun di bulan Ramadan kita sedari gamblang bersabar. Harapannya dengan kesabaran, bekal kesabaran yang kita raih di bulan Ramadan, ketika di luar Ramadan kita lebih bisa menghadapi itu semua, menundukkan syahwat kita, mengekang syahwat kita, ya, hanya dalam koridor syariat, kemudian melawan hawa nafsu kita, menundukkan hawa nafsu kita, dan melawan manuver-manuver syaitan, godaan-godaan syaitan, ya. Apabila kita berhasil, kita tahu bersama, ya, janjinya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga pada hadis disebutkan bahwa setiap malam ada orang-orang yang dibebaskan, dimerdekakan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari malam pertama sampai malam terakhir. Ya. Namun apabila seseorang gagal, tidak bisa bersabar menjalani puasa, kemudian dia batal sebelum waktunya, iyadan billah, kita berlindung kepada Allah, itu adalah kefasikan, itu adalah dosa besar. Telah datang hadis menjelaskan tentang hukumannya, ancaman hukumannya. Nabi alaihissalam melihat dirinya, ya, diantar oleh dua malaikat jalan-jalan masuk neraka. Nabi alaihi salatu wassalam diantar menaiki gunung sampai kemudian melihat unas muallaqin bi araqibihim, orang-orang yang digantung, ya, digantung, diikat di bagian urat di atas tumitnya, kepalanya di bawah, musyaffaqatin asdaquhum, mulut-mulut mereka robek, tasilu asdaquhum daman, mulut-mulut mereka meneteskan darah. Nabi bertanya, man haulail qaum, siapa kaum itu, kenapa mereka seperti itu? Dijawab, ulaika qaumun yuftiruna qabla tahillati shaumihim, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum tiba waktu berbuka, ya, belum panasnya api neraka. Mampukah kita bersabar? Mampukah kita bersabar menahan panasnya api di dunia? Kita mendekat sedikit, apalagi jika sudah terbakar, kita tidak kuat, tidak sabar kita menahan panasnya api di dunia. Padahal panasnya api di dunia dibandingkan panasnya api di neraka, perbandingannya 69 kali lipat. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, narud dunia, api di dunia, juz'un min sab'ina juz'an min narin jahannam, min nari jahannam. Panasnya api di dunia hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api jahannam. Jadi panasnya api neraka 69 kali lipat panasnya api di dunia. Ya. Kita hanya dituntut bersabar sebentar di dunia sehingga kita selamat. Ya. Coba kita dengar percakapan penghuni neraka, meskipun ini terkait orang-orang kafir yang kekal dalam neraka, namun ini tarhib bagi kita. Ketika mereka dikumpulkan, wa barazurillahi jami'a, faqala ad-du'afa'u lilladheena istakbaru inna kunna lakum tab'a, fa hal antum maghnuna 'anna min adabillahi min shay'. Qalu law hadana Allah lahadainakum sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Di hari akhirat nanti ketika hamba-hamba Allah semua dikumpulkan oleh Allah, kemudian orang-orang kafir yang dulu mereka mengikut kepada pembesar-pembesar mereka, penyeru-penyeru kekafiran itu, mereka kemudian berteriak memanggil pimpinan-pimpinan mereka yang mereka ikuti dalam kekufuran itu, dalam kesyirikan itu, kemudian mengatakan, kami dulu di dunia ikut kalian, kalian yang pimpin kami dalam kekufuran ini, dalam kesyirikan ini, bisakah kalian menolong kami membebaskan sedikit saja dari api neraka? Kata pimpinan-pimpinan kafir itu, seandainya dulu di dunia kami diberi petunjuk oleh Allah, kami juga beri petunjuk kalian. Masalahnya kami sesat, kalian ikut sesat bersama kami. Sudahlah, sudah. Sekarang jangan bicara seperti itu. Nasib kita sama, maknanya begitu. Nasib kita sama. Sekarang kita jalani sama-sama adab api neraka ini, sama saja bagi kita. Ajazi'na am sabarna. Kita gundah atau kita sabar, tidak ada bedanya. Malam amin mahis, kita tidak bisa keluar dari itu. Karena mereka tidak bisa bersabar di dunia menjalani takdir Allah dan syariat Allah, maka itu nasibnya di akhirat. Melakukan kefasikan, meninggalkan satu saja puasa, berbuka sebelum waktunya, apalagi memang tidak berpuasa dari awal, kefasikan, ancamannya sudah kita dengar pada hadis. Ya. Kecuali jika beruntung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diberi taufik untuk bertobat sebelum waktu. Jannah, surga tidak akan bisa diraih tanpa kesabaran. Yang akan masuk dalam jannah hanya orang-orang yang bersabar dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim." Orang-orang yang sabar dalam rangka mencari wajah Rabb mereka. Ingin melihat wajah Allah dalam jannah, di padang mahsyar dan juga dalam jannah, menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan dilihat, ditatap nanti di akhirat oleh orang-orang yang beriman, penduduk surga. Dan itu kenikmatan yang paling besar, di atas kenikmatan surga. Orang-orang yang bersabar demi mencari wajah Rabb mereka. Wa aqamus shalah, mengerjakan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan harta-harta mereka dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan. Kejelekan orang justru dibalas kebaikan. Meskipun kejelekan dibalas satu kejelekan yang sama, tidak melampaui batas, itu boleh. Namun yang terbaik adalah kejelekan dibalas dengan kebaikan. Ini sifat mereka. Ulaika lahum uqbaddar. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan balasan negeri akhirat berupa surga. Jannatu adn. Surga adn. Surga kekekalan. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Jannah surga adn, yaitu surga yang kekal di dalamnya. Ya, surga yang kekal itu jannatu adn. Jannatu adn maknanya surga kekekalan. Yang mereka masuki bersama orang-orang soleh dari ayah-ayah mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka. Orang-orang yang saling mencintai di dunia, saling mencintai di atas ketakwaan, akan berkumpul di akhir. Jangan khawatir, suami istri jika sama-sama soleh, sama-sama beriman, ayah, ibu sama-sama soleh, anak jika juga soleh, akan berkumpul bersatu kembali dalam jannah. Sesuai dalam ayat ini. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk menemui penghuni-penghuni surga itu dari seluruh penjuru pintu-pintu. Ada yang menafsirkan malaikat itu masuk dari seluruh pintu-pintu surga. Pintu surga jumlahnya berapa? 8. Ada yang menafsirkan malaikat itu masuk dari seluruh pintu-pintu surga, yaitu jumlahnya 8. Ada yang menafsirkan malaikat masuk dari seluruh pintu-pintu istana kediaman penghuni-penghuni surga. Masuk dari pintu-pintu kediamannya, masuk menemui mereka yang ada dalam surga, yang sudah berkumpul suami istri, ayah ibunya bersama anak-anaknya berkumpul semua dalam satu kediaman. Malaikat memasuki mereka dari seluruh pintu-pintu kediaman itu, istana itu, mengucapkan salam buat mereka. Wal malaikatuna lim kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Perhatikan ayatnya. Ucapan salam malaikat kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan kesejahteraan bagi kalian, bima sabartum. Dikarenakan kalian dulu sabar di dunia. Tuh. Dikarenakan kalian dulu sabar. Jadi harus dengan kesabaran. Fani'ma uqbaddar. Maka itu adalah senikmat-nikmat balasan di negeri akhirat. Jannatu adn, surga. Ya. Bukan hanya malaikat yang masuk mengucapkan salam. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri mengucapkan salam kepada penghuni surga. Dalam surat Yasin, Allah menjelaskan tentang kebahagiaan penghuni surga. Dan Allah mengatakan pada salah satu ayatnya, salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salam, keselamatan, kesejahteraan bagi kalian, itu adalah ucapan dari Allah Rabb yang Maha Pengasih. Tentang hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman, sabar menjalankan syariat Allah, sabar menjalankan takdir Allah ketika diganggu, ketika diledek, dicemooh oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang yang beriman, mereka sabar. Ya, tidak dibalas. Sabar, sabar menjalani takdir sampai akhirnya di akhir, ya, setelah menyebutkan tentang sifat-sifat dan keadaan hamba-hamba Allah SWT yang beriman itu, yang sabar menjalani syariat dan takdir, kemudian Allah mengatakan, ya, ulaika, mereka lah orang-orang yang yujzaunal ghurfata, yang akan dibalas dengan ghurfa, dengan kamar-kamar yang indah dalam istana-istana yang indah, yang megah dalam surga jannah, bima sabaru, dikarenakan mereka sabar ketika di dunia. Ya? Perhatikan, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan istana-istana, kediaman-kediaman yang megah, yang indah dalam jannah, karena mereka dulu sabar. Sabar menjalani takdir, sabar menjalani syariat. Wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Dan mereka dalam jannah mendapat sambutan kehormatan dan mendapat sambutan ucapan salam. Ucapan salam dari siapa? Sudah kita dengar tadi dari ayat sebelumnya. Malaikat masuk dari seluruh penjuru, pintu-pintu, mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian ucapan salam juga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang-orang yang sabar. Bagi orang-orang yang sabar. Jadi hanya dengan kesabaran menjalani seluruh hukum-hukum Allah, kita bisa meraih jannah Allah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ramadan ini momentum untuk mendidik diri kita, menggembleng diri kita, melatih diri kita menjadi as-sabirin, menjadi orang-orang yang bersabar, sehingga kita bisa meraih cita-cita itu, bisa meraih harapan itu. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari kalangan orang-orang yang bersabar dan masuk dalam kategori hamba Allah Subhanahu wa taala yang meraih jannahnya. dari kalangan orang-orang yang bersabar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami akhiri kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam.